أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Mawaris. Terakhir kita sebutkan tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Nah, apa yang pertama? Saya ingat urusan jenazah. Yang kedua, hutang. Nah, yang ketiga, wasiat. Yang keempat, ahli waris. Nah, untuk ahli waris. Kita pun telah sebutkan tentang sebab-sebab warisan. Ada berapa sebab? Tiga. Yang pertama apa? Nasab. Yang kedua, nikah yang sahih. Yang ketiga, al-wala. Nah, masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu mawani'ul irs, ya, faktor penghalang seseorang mendapatkan warisan. Wa mawani'uhu salasatun, faktor penghalang dari mendapatkan warisan ada tiga perkara. Ini yang disepakati oleh para ulama. Dan masih ada sebab-sebab yang lain, ya, yang menghalangi seorang mendapatkan warisan, tapi diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati tiga perkara. Yang pertama adalah al-qatlu, pembunuhan. Nah, ini sebab atau faktor penghalang mendapatkan warisan yang pertama adalah al-qatl, pembunuhan. Dalam artian, ahli waris membunuh pewarisnya. Maka si ahli waris tersebut, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa liqatil syai'un, bagi yang membunuh pewarisnya tidak mendapatkan apapun dari harta waris. Nah, tapi para ulama berselisih apakah semua bentuk pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja yang menyebabkan ahli warisnya tidak mendapatkan warisan dari pewaris, ataukah pembunuhan tertentu saja? Ya, ini jadi khilaf di antara para ulama. Nah, sebagian ada yang mengatakan sifatnya umum, bentuk pembunuhan apapun, ya, baik pembunuhan dikarenakan sengaja atau pembunuhan tidak sengaja, baik pembunuhan disebabkan qisas. Misalkan anaknya seorang hakim, bapaknya melakukan pelanggaran yang harus dihukum mati, anaknya menjatuhkan hukuman mati bagi ayahnya. Nah, ada sebagian pendapat ulama, walaupun demikian keadaannya, si anak tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, dikarenakan dia sebagai pembunuh ayahnya, walaupun dikarenakan qisas. Nah, atau dikarenakan hukuman. Misalkan ayahnya melakukan zina. Nah, kemudian dirajam dan si anak ikut merajam ayahnya. Nah, banyak yang merajam dan anaknya pun dia ikut merajam ayahnya sampai mati. Maka si anak pun tidak berhak mendapatkan warisan. Ini menurut pendapat yang pertama. Nah, bahkan walaupun si anak dalam rangka membela diri, ya, si ayah menyerang kepada anak yang ingin membunuhnya. Si anak membela dirinya, ternyata yang terbunuh adalah bapaknya. Nah, ini pendapat yang pertama. Yang jelas, semua bentuk pembunuhan, sengaja ataupun tidak sengaja, baik dalam rangka kisos, dalam rangka menegakkan hukuman, atau membela diri, si anak atau si pembunuh tidak mendapatkan warisan dari pewarisnya. Nah, pendapat yang kedua, pembunuhan yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan, yaitu pembunuhan yang secara sengaja atau menyerupai kesengajaan dan dikarenakan kesalahan. Ya. Pembunuhan ada namanya amad, sengaja. Kalau sengaja, dia sengaja bawa pisau untuk membunuh ayahnya, misalnya, ahli warisnya. Ini sengaja. Atau bawa tembakan untuk membunuh pewarisnya. Sengaja. Ada juga pembunuhan yang menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja, tapi dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Nah, memukul pewarisnya dengan benda yang mana benda tersebut biasanya tidak membunuh. Ya. Tapi dikarenakan mungkin apa si pewarisnya lagi sakit atau ada sebab yang lainnya. Nah, dengan satu pukulan tersebut terbunuh. Padahal dia enggak ada maksud untuk membunuhnya. Ini masih bul amat. Nah, yang ketiga, pembunuhan sifatnya khotok, kesalahan. Ya. Misalkan sedang berburu, dia bermaksud untuk memburu kijang, ternyata yang ketembak ayahnya, misalkan, atau pewarisnya. Ya. Maka ini namanya pembunuhan yang khotok sifatnya. Atau dalam medan tempur, ini membunuh orang kafir, tapi di dalam baku hantam dan sebagainya yang terbunuh malah seorang muslim dan pewarisnya. Ya. Nah, kalau keadaan demikian, sebagian ulama pendapat yang kedua ini menyatakan dia tidak mendapatkan harta waris. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat madhab Malikiyah, pembunuhan yang tidak mendapatkan harta waris kalau seandainya dengan sengaja dan permusuhan. Ya, sengaja dan permusuhan. Maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewarisnya. Nah, adapun kalau disebabkan kesalahan, tidak sengaja, maka tetap mendapatkan warisan dari harta pewarisnya. Tapi tidak mendapatkan warisan dari dia. Denda dikarenakan kesalahan yang dilakukan. Pembunuhan dengan sengaja ini ada dia. Ya. Ada dia ganti rugi. Nah, di mana dianya ini ya dikembalikan kepada ahli warisnya. Berapa yang mereka sepakati. Pada asalnya dia ini harganya mi'atu ibil. Harga 100 ekor unta. Berapa sih 100 ekornya unta? 20 juta sampai? Nah, 2 miliar mungkin ya? Nah, 1,4 miliar atau 1,5 miliar. Nah, ini asalnya. Asalnya dia untuk pembunuhan dikarenakan ketidaksengajaan. Tapi ini pun bisa tawar-menawar dengan ahli warisnya. Nah, ketika dia membunuh dengan disengaja, maka dia hanya mendapatkan warisan dari harta si mayit. Harta pewarisnya. Adapun dari diahnya, dia tidak mendapatkannya. Nah, dari diahnya, dia mendapatkannya. Adapun diah tadi, ini didapatkan oleh ahli waris yang lainnya, selain dari pembunuhnya. Nah, dan ini pendapat yang rajih, insyaAllah. Pendapat Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang membunuh pewarisnya dengan cara sengaja dan permusuhan, maka tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari pewaris. Nah, dan ijma sepakat para ulama. Adapun kalau dikarenakan ketidaksengajaan, kesalahan. Nah, dalam kancah peperangan misalnya, dia ingin membunuh orang kafir yang terbunuh ternyata bapaknya atau pewaris yang lainnya, maka dia tetap mendapatkan warisan ya dari harta yang ditinggalkannya, kecuali dia, kalau dianya tidak mendapatkan bagian. Nah, ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah, jadi yang kedua gimana? Bedanya kedua, yang ketiga? Yang kedua. Kalau yang kedua, pembunuhan yang di sana ada kisos atau ada dia. Ya. Ada kisos dia, yaitu dengan sengaja, menyerupai sengaja, dan juga pembunuhan dikarenakan ketidaksengajaan. Yang kedua. Ya. Kalau yang ketiga, hanya pembunuhan yang sifatnya sengaja. Nah, sengaja dikarenakan permusuhan dan juga menyerupai kesengajaan. Nah, tapi kalau dikatakan kesalahan tidak berlaku, dan dia tetap mendapatkan warisan. Nah, ini yang ketiga. Kalau yang kedua masuk tidak sengaja juga. Kalau yang ketiga yang tidak sengaja tidak masuk faktor penghalang. Jadi kalau tidak sengaja tetap dia mendapatkan warisan. Nah, cuman tidak mendapatkan bagian dari diahnya, ganti ruginya. Hah? Nah, jadi pendapat yang rajih. Pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, dasarkan dalil-dalil yang umum, Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wa Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau terjatuh kepada kesalahan, ketidaksengajaan. Nah, walaisa alaikum junahun fima akhfatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Nah, kalian tidak mendapatkan dosa terhadap perkara yang kalian tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi, kalian mendapatkan dosa apa yang sengaja oleh hati-hati kalian. Paham ya? Jadi pembunuhan dengan cara tidak sengaja, tetap dia mendapatkan warisan. Sebenarnya tadi, dia bermaksud untuk membunuh orang kafir dalam pertempuran, yang terbunuh ternyata bapaknya, maka dia tetap mendapatkan warisan. Atau dia berburu dengan bapaknya, nah, dia kira itu adalah kijang, ternyata bapak yang terbunuh. Jadi pembunuhan tidak sengaja, tetap mendapatkan warisan. Nah, hikmah pembunuh tidak mendapatkan warisan ini sebagai sadud dara'i. Nah, mencegah kemudaratan. Nah, dalam artian, banyak di antara ahli waris yang ingin segera mendapatkan warisan. Nah, bagaimanapun caranya, di antaranya mereka melakukan pembunuhan kepada pewarisnya supaya segera mendapatkan harta waris. Nah, maka syariatnya mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Nah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Ya. Dan suatu kaidah, man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihi manhi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu belum pada waktunya, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Nah, seseorang yang ingin segera mendapatkan harta waris, tapi dengan cara yang salah, membunuh pewarisnya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan warisan tersebut. Ya. Yang kedua, di antara faktor pencegah penghalang mendapatkan warisan, warwik, perbudakan. Perbudakan dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Budak itu ada budak yang mukatab. Nah, atau mudabbar, ya. Kalau mukatab dia tertulis. Dalam artian, engkau bayar sekian kepada majikan, kepada sayidnya, kau akan bebas. Ini mukatab. Ada juga yang mudabbar. Engkau bebas kalau aku meninggal dunia, kata majikannya. Nah, ada juga budak yang terus dalam keadaan budak. Nah, maka segala macam bentuk budak, dia tidak mendapatkan warisan. Nah, barakallahu fiik. Ya, misalkan budak ini memiliki keluarga. Nah, keluarganya meninggalkan warisan. Nah, maka budak ini walaupun dia bagian daripada keluarga tersebut, bagian dari ahli waris keluarga tersebut, tapi dikatakan posisinya sebagai budak tidak mendapatkan harta waris. Kenapa? Dikarenakan harta budak ini milik tuannya. Nah, kalau seandainya dia mendapatkan warisan, otomatis warisan tersebut akan menjadi milik tuannya. Padahal tuannya gak ada hubungan dengan keluarganya yang meninggal dunia. Ya, sehingga budak tidak mendapatkan warisan. Nah, wakhtilafuddin. Yang ketiga, berbeda agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis dari sahabat Usamah bin Zaid, la yalisul muslimul kafir wa la yalisul kafiru al muslimah. Ya. Seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Nah. Ayahnya kafir, anaknya muslim. Ayahnya meninggal dunia, anaknya dapat warisan tidak? Tidak dapat warisan. Nah, atau sebaliknya, ayahnya muslim, anaknya kafir. Ayahnya meninggal dunia, muslim, anak dapat warisan tidak? Tidak. Dikarenakan berbeda agama. Ya. Jadi kalau beda agama, tidak mendapatkan warisan. Nah, Islam dengan kafir, atau kafir dengan Islam. Bagaimana kalau seandainya orang kafir dengan orang kafir lagi? Apakah dia mendapatkan warisan atau tidak? Kalau agamanya sama, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu misalkan, mereka sama-sama saling mendapatkan warisan. Ya. Adapun kalau seandainya berbeda agamanya, masing-masing kafir, tapi beda agama. Yahudi dengan Nasrani misalnya. Nasrani dengan Hindu, dengan Buddha. Para penyembah berhala dan yang lainnya. Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwasanya orang-orang kafir walaupun berbeda-beda namanya, mereka itu satu agama. Adanya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Nah, anna milatal kufri wahidah. Sesungguhnya agama kafir itu satu. Ya. Mereka berdalil dengan ayat walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Nah, dan juga Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Nah, adapun ulama yang lainnya seperti Imam Malik berpendapat bahwasannya orang kafir itu dibagi menjadi tiga agama. Pertama Yahudiyah, yang kedua Nasraniyah, dan selain mereka, selain Yahudi dan Nasrani. Nah, maka kata beliau, "Fala tarisu millah min hadil milal min millatin minal millataini." Nah, maka suatu agama daripada agama-agama ini tidak mewariskan, tidak mendapatkan warisan. Nah, dari agama yang lainnya. Yahudi tidak mewarisi Nasrani, Nasrani pun tidak mewarisi Yahudi. Dan juga selain mereka, selain Yahudi dan Nasrani, tidak saling mewarisi dengan Yahudinya atau dengan Nasraninya. Nah, ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Dibagi menjadi tiga. Kalau yang pertama, dibagi menjadi tidak ada. Nah, semuanya satu. Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, satu agama semuanya. Walaupun beda namanya. Kenapa dikatakan intinya, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, ada pun yang kedua, menyatakan dibagi tiga agama. Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir, selain Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwasannya kafir agama yang berbeda-beda. Yahudi, satu agama. Nasrani, satu agama. Majusi, agama yang lain. Nah, para penyembah berhala, ini pun agama yang lain. Para penyembah matahari, para penyembah bulan, ini agama yang lain. Dan sebagian mereka tidak mewarisi sebagian yang lainnya. Ya, dalam artian, Majusi tidak mewarisi Yahudi. Yahudi pun tidak mewarisi Majusi. Nasrani tidak mewarisi Yahudi, dan begitu seterusnya. Ini pendapat Imam Ahmad, bahwasanya kafir itu agama yang berbeda-beda. Ya, tidak hanya tiga agama saja, tapi berbeda-beda, banyak. Dan setiap agama tersebut yang berbeda-beda, tidak mewarisi satu dengan yang lainnya. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga pendapat Imam Zuhri, Rabi'ah. Nah, dan ini kebanyakan pendapat dari kalangan ahlul ilmi, para ulama. Mereka berdalil dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara was sabiin. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga agama sabiin. Nah, disebutkan berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasannya agama orang kafir berbeda-beda. Dalam ayat yang lain surah Hajj, Al-Hajj ayat 17, innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiin wan nasara wal majusa wal ladina asyraku innallaha yabsiru bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya, disebutkan ya agama-agama yang berbeda-beda. Yahudi, nah, sabiin, nasara, majusi, dan orang-orang yang musyrik. Nah, dan juga Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, bagi setiap agama kami jadikan di antara mereka suatu syariat dan metode manhaj yang berbeda-beda. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat, pendapat Imam Ahmad bahwasanya kafir itu agama yang berbeda-beda. Ya. Sehingga jelas bahwasanya orang Yahudi tidak mewarisi orang Nasrani. Begitupun sebaliknya, Nasrani tidak mewarisi orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi dengan Majusi pun sama seperti itu. Tidak saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Dikarenakan agama mereka berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau agamanya satu? Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, penyembah berhala dengan penyembah berhala, Majusi dengan Majusi. Apakah saling mewarisi satu dengan yang lainnya? Pendapat yang rajih, mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi orang-orang kafir pun, mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya apabila satu agama. Di sini gak ada persisian di antara para ulama. Nah, yang jelas tadi, satu agama. Nah, dan ini pun yang diambil dari sabda Nabi SAW, orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Kalau sama-sama kafir, sama-sama satu agama, Yahudi-Yahudi, Nasrani-Nasrani, maka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Nah, begitupun dan yang lainnya. Hadis yang muttafaq alaih, wa taraka lana aqil min dar Nah, apakah Aqil meninggalkan kami dari apa rumahnya tempat tersebut? Hadis bersama Ibn Zaid radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma. Ini merupakan dalil bahwasanya Aqil, ya, Aqil dia mendapatkan harta warisan dari Abu Talib. Nah, adapun Ja'far dan Ali bin Abi Talib tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Dikarenakan Ja'far dan Ali bin Abi Talib keduanya Muslim. Nah, sehingga padahal ahli warisnya. Tapi dikarenakan Abu Talib kafir, sementara Ali bin Abi Talib Muslim. Ja'far pun Muslim, tidak mendapatkan warisan. Adapun Aqil, nah, Aqil bin Abi Talib, ya, ini saudaranya, siapa? Ali bin Abi Talib. Aqil, dia berada pada agama bapaknya. Nah, agama musyrik, penyembah berhala, tinggal di Mekah. Dan Nabi SAW pun memutuskan bahwasanya Aqil yang mendapatkan warisan dari bapaknya Abu Talib. Nah, sementara Ali bin Abi Talib dan juga Ja'far tidak mendapatkan warisan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau satu agama, walaupun kafir, saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Nah, ini diantara faktor-faktor penghalang seseorang mendapatkan warisan. Yang disepakati oleh para ulama, ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama apa tadi? Pembunuhan. Yang kedua? Perbudakan. Yang ketiga? Beda agama. Nah, dengan rincian yang telah kita jelaskan tadi. Ada juga sebab-sebab atau faktor-faktor penghalang yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, seperti riddah, ya, murtad. Nah, apakah ini pun faktor penghalang? Pendapat yang kuat, iya. Ketika murtad, sudah beda agama lagi berarti. Nah, kemudian ketika saling melaknat, nah, antara pewaris dengan ahli waris, apakah ini pun apa terhalang mendapatkan warisan ataukah tidak? Nah, khilaf di antara para ulama. Nah, Pak, insya Allah. Pertanyaannya. Tadi para ulama yang mengatakan bahwasanya hakikat agama kafir itu satu sehingga mereka saling mewariskan. Siapa aja tadi kata Imam? Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah menyebutkan bahwasannya agama kafir itu satu. Nah, dan juga Imam Abu Hanifah pendapat bahwasannya orang kafir itu satu agama semuanya. Ya. Kalau yang membagi menjadi tiga, ini Imam Malik. Orang kafir ada tiga, Yahudi, Nasrani, dan selain Yahudi, Nasrani. Kalau Imam Ahmad mengatakan berbeda-beda, ya. Selain Yahudi dan Nasrani pun banyak. Nah, Majusi, ya, penyembah berhala, nah, dan juga yang lainnya. Dan yang rohnya pendapat siapa? Imam Ahmad, yang mengatakan berbeda-beda. Ya. Kalau pendapat budakan, itu manusia bisa dikatakan itu budak itu seperti apa? Kalau terjadi pertempuran, ya, pada asalnya budak itu sebagai bentuk perendahan kepada orang-orang kafir. Ya. Di mana? Jadi pertempuran. Nah, pertempuran yang sifatnya syar'i. Nah, orang kafir melawan orang muslim. Maka tawanan-tawanan kafir, nah, ini bisa menjadi budak. kawanan kafir ini bisa menjadi budak. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk tadi merendahkan ya agama mereka. Tawanan-tawanannya menjadi budak. Dan kadang-kadang ada yang masuk Islam. Tapi tetap statusnya masih budak. Nah, ada juga yang tetap dalam kekafiran. Nah, statusnya tetap menjadi budak, diperbudakan. Dan sekarang hampir jarang. Nah, walaupun masih ada nggak di sebagian tempat. Jarang ya perbudakan sekarang. Kalau ada pertempuran yang syar'i antara kafir dengan muslim, ya, maka dari tawanan orang kafir ini budak asal. Nah, si orang budak-budak itu asalnya kafir. Nah, tapi kadang ada yang masuk Islam menjadi budak yang muslim. Dan ketika membebaskan budak, maka dihasung untuk membebaskan budak yang muslim. Nah, barakallahu fikum. Dan budak ini keadaannya seperti barang, boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan. Dan bagi majikannya, kalau budaknya perempuan, diperbolehkan untuk menggaulinya. Nah, kalau seandainya tadi budak, maka tidak mendapatkan warisan dari pewarisnya. Ya. Walaupun banyak atau warisnya misalnya, tapi seharusnya budak, tidak berikan warisan. Nah, bagaimana hukumnya seorang muslim ketika membagi warisan itu tidak mengikuti syariat Islam ya? Seperti yang terjadi di masyarakat umum di Indonesia ya. Itu kadang-kadang dalam membagi warisan boleh dibilang kayak asal rata gitu ya, ya. Itu ya. Ada syariatnya ada dia lakukan dosa. Nah ya. Kalau telah menetapkan suatu hukum kemudian dia memilih hukum yang lain. Nah, dia lakukan dosa. Walaupun secara zahir mereka ini adil, sebenarnya mereka zalim. Ya. Allah menetapkan bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Ketika disamaratakan, pasti dia zalim. Ya. Jatuh kepada kezaliman. Yang paling utama, dia jatuh kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah telah menetapkan batasan-batasannya, dia melampaui batas, keluar dari batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Ya. Belum lagi, kepada yang lainnya dia berbuat zalim. Harusnya ini bagiannya lebih banyak, tapi menjadi berkurang. Zalim berarti. Nah, Allah Allah. Kalau misalkan sudah terjadi kejadian seperti itu, apakah cukup dengan bertobat, apa harus diulang kembali atau gimana? Nah, kelasan yang sebab tidak tahuan, ya, dia bagi rata. Yang pertama dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau masih mungkin untuk apa dibagikan sesuai dengan kadarnya, baikkan sesuai kadarnya. Ya, khawatir ada yang zalimi. Ya, khawatir ada yang dizalimi. Ya. Kecuali kalau seandainya mereka sudah meridokan haknya, yang dizalimi meridokan haknya, nah maka yang jadi masalah itu dari loh meridokan haknya. Nah, tapi kalau yang tadi harus dapat lebih, dia masih ingin mendapatkan bagiannya, boleh-boleh saja itu bagian haknya. Nah, berarti dibagi lagi sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, baru kalau itu tadi kalau sudah ya sudah apa dia meridokan. Nah, dia mungkin khawatir terjadi apa persisian dengan keluarganya, dengan adiknya, kakaknya, khawatir bermusuhan, dan dia sudah meridhoakan, mengikhlaskan. Nah, haknya, maka jadi masalah pada dia. Kalau misalnya, kan kita sudah mengetahui hukum ini, sedangkan di real, di aslinya gitu misalnya, itu tidak seperti yang kita pelajari saat ini. Itu gimana tetap menyikapnya, apakah kita itu tadi jadi takut ada polemik di dalam keluarga itu gimana gitu. Tetap kita sebutkan hukum ini dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, kita sebagai seorang muslim ya. Hendaklah kita dalam melaksanakan pembagian harta waris ini sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rabb kita adalah Allah. Ini semua bahasa-bahasa yang lemah lembut menggiring mereka ya, supaya mereka benar-benar menggunakan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Nah, sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian-bagian ini sesuai dengan keadilannya. Nah, digiring terus ya. Digiring untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita sudah berusaha tapi tetap mereka melakukan demikian, sudah kita berlepas diri. Nah, terkira kalau kita orang yang berpengaruh ya, kakak terbesar, kakak tertua misalkan. Nah, pengaruh kepada adik-adik. Tapi kalau kita misalkan sebagai adik paling kecil, nah, gak bisa kita kepada kakak-kakaknya. Nah, itu sudah menjelaskan, lepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita diberikan lebih dari bagian yang semestinya, kita kembalikan. Nah, kalau yang lainnya. Kalau ternyata kita kurang, nah, harusnya kita lebih tapi kurang, walaupun pada asalnya kita boleh meminta hak kita, tapi lihat lagi kalau seandainya terjadi kemudorotan, nah, bisa menjadikan permusuhan di antara keluarga, ya mungkin kita tanazul mengalah untuk mengorbankan hak kita. Ya, barakallahu fikum. Dan dosanya tanggung mereka. Sudah bebas diri. Ya, barakallahu fikum. Yang tadi pembagian yang sudah dibagikan dalam seperti itu, kalau tidak mungkin untuk di apa namanya dibagikan sesuai dengan hukum Islam tadi, nah ya sudah meninggal dan ini dan sebagainya sudah kayak gitu, kita meridhoakan hak kita. Kalau kita lebih misalnya dibagikan ya, coba kita berikan kepada yang berhak. Ini untuk kehati-hatian barokah. Kalau misalkan ada kesepakatan misalkan salah satu misalkan kan bagian laki-laki itu 2 kali dengan perempuan, tapi misalkan realitanya misalkan fotonya misalkan yang perempuan ini secara ekonomi itu lebih menderita dibandingkan yang laki-laki, boleh nggak setelah misalkan sebelum waktu dibagi-bagi ini misalkan semuanya berunding bahwa akan dibagi-bagi sesuai seharusnya, tapi nanti sudah bagi-bagi diberikan sebagian kepada yang perempuan. Yang jelas dibagikan dulu sesuai syariat Islam. Ada masalah dibagikan masing-masing dapat bagian, saya dapat segini, segini, segini. Dia mau dikasihkan lagi kepada saudaranya terserah apa-apa. Nah, tapi pembagian yang pertamanya sesuai dengan syariat Islam. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau sudah dapat bagian ya, nah tertulis misalnya si fulan bagiannya ini begini begini begini. Fulanah bagiannya begini begini begini. Sudah. Selesai, kami warisan. Di luar daripada itu, nah, tiba-tiba Pak, mungkin kakaknya sudah saya berikan bagian, sebagian bagian saya kepadamu. Nah, mau berapa persennya terserah, apa-apa. Ya, tapi kalau dari awal, nah, ya, dia berikan dengan bagian tertentu, melebihi bagian yang aslinya, nah, sudah sama ratakan aja lah, misalkan, sejak dari awal, ini gak boleh. Kalau sudah dibagi-bagikan, dengan bagi-bagi tertentu, itu urusan di belakang. Silakan. Nah, dan ini tidak bukan paksaan. Mungkin ada sebagian yang ridho memberikan, alhamdulillah. Ada sebagian yang mungkin tidak ridho memberikannya. Nah, tidak dipaksa. Itu haknya. Ya. Barakallahu. Jadi kalau untuk pemberian itu ya di belakang. Nah, bagikan dulu sesuai dengan kadar-kadarnya tadi. Kalau sudah dibagikan, ya silakan mau diberikan kepada siapa lagi. Nah, alhamdulillah subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya, udah sekarang. Udah,